بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد سؤال مدى صحة القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه الله معه على العرش Sejauh mana kesahihan ucapan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam Allah azza wa jalla mendudukkan beliau bersamanya di atas arsy? Al-jawabu jawabannya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هذا لا يصح ini tidak sahih هذا من كلام مجاهد ini berasal dari ucapan mujahid rahimahullahu ta'ala وَهُوَ لَا يَثْبُتُ dan ini tidak sahih وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ dan ini bukan berasal dari ucapan Rasul yang mulia عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ليس فيه أنه قعد على العرش. Tidak ada di dalam ucapan Rasul alaihi salatu wassalam bahwa Rasul alaihi salatu wassalam duduk di atas arsy. وليس فيه أنه وصل إلى العرش. Dan tidak ada di dalam ucapan Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam sampai ke arsy. Wasala ila sidratil muntaha wa sami'a sarifal aqlami. Yang ada adalah Nabi alaihi salatu wassalam sampai ke Sidratul Muntaha dan mendengar suara goresan pena-pena. Amma wusuluhu ilal arshi falam yuzkar fil ahadithi. Adapun sampainya Rasul alaihi salatu wassalam ke arsy, hal itu tidak disebutkan di dalam hadis-hadis. Walaysa bimustahilin. Dan itu tidak mustahil. Lau akhbarana Rasulullahi annahu wasala ila al-arshi wa jalasa ala al-arshi aw yujlisuhu Allahu ala al-arshi yawm al-qiyamati laysa fi al-shar'i wala fi al-aqli ma yamna'uhu. Seandainya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kita bahwa beliau sampai ke arsy dan duduk di atas arsy, atau Allah Ta'ala mendudukkannya di atas arsy pada hari kiamat, tidak ada di dalam syariat, tidak ada pula di dalam akal perkara yang menolaknya. Lakin lam yasbut lanal hadithu, akan tetapi hadis tentang hal tersebut tidak sahih sampai kepada kita. Li'anna al-amra la natadayyanu bihi wa la nu'minu bihi illa idza sabata bid-dalilis sahihi ila ar-rasulil karimi alaihi salatu wassalamu. Karena sesungguhnya perkara ini kita tidak beribadah dengannya, tidak pula kita mengimaninya, kecuali apabila perkara ini sahih berdasarkan dalil yang sahih yang sampai kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Amma qawlu mujahidin ghafarallahu lahu famumkinun an yakuna akhadahu minal israiliyati. Adapun ucapan mujahid, semoga Allah mengampuninya, maka mungkin beliau mengambilnya dari riwayat-riwayat Israiliyat. Qala adh-dhahabiyyu fil mizani al-mujallad ats-tsalitsi safhati 39 wa 400 ba'da sana'i ala mujahidin. Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Al-Mizan jilid yang ketiga halaman 439, setelah beliau memuji Mujahid rahimahullah, Wa qala Abu Bakr ibn Ayyashin qultu lil a'mashi ma balu tafsiri mujahidin mukhalifun aw shay'un nahwuhu qala akhadhaha min ahli alkitabi. Dan Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala berkata, aku berkata kepada Al-A'mash, kenapa tafsir Mujahid menyelisihi atau kalimat yang semisal dengannya? Maka Al-A'mash mengatakan, Mujahid mengambilnya dari ahlul kitab. Thumma qala adh-dhahabi wa min ankari ma jaa'a 'an mujahidin fi at-tafsiri fi qawlihi 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda qala yujlisuhu ma'ahu 'alal 'arsy. Kemudian Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan di antara perkara yang paling diingkari yang datang dari Mujahid di dalam tafsir tentang firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, pasti Rabbmu membangkitkanmu dalam kedudukan yang terpuji. Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan Allah ta'ala mendudukkan Rasul alaihi salatu wassalam bersamanya di atas arsy. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa'lam anna arwah ash-shuhada'i fi hawasili tairin khudrin tasrahu fil jannati wa ta'wi ila qanadila tahtal arshi. Dan ketahuilah bahwasanya ruh-ruh para syuhada berada di dalam rongga-rongga burung yang berwarna hijau. Ruh-ruh tersebut bepergian di dalam surga dan pergi menuju pelita-pelita yang ada di bawah arsy. Wa arwahul kuffari wal fujjari fi burhutin wa hiya fi sijjinin. Sementara ruh-ruh orang-orang kafir dan orang-orang fajir berada di burhut, yaitu di sijjin, di bawah lapis bumi yang ketujuh. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan yani arwahus syuhada'i fi qanadila tahtal arsy, yaitu ruh-ruh para syuhada berada di dalam pelita-pelita di bawah arsy. Hadza warada fi ahaditsa sahihatin. Hal ini datang di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa kadzalika arwahul mu'minina fil jannati tasrahu fil jannati haitsu syaat. Dan demikian pula ruh-ruh orang-orang yang beriman berada di dalam surga, bepergian di dalam surga kemanapun ia kehendaki. Wa arwahus syuhada'i kadzalika, dan ruh-ruh para syuhada demikian pula. Hadza aidan sabata bihi ahaditsu sahihatun an nabiyyina alaihi salatu wassalamu. Ini juga didatangkan oleh hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadhihi kulluha ahaditsu tsabitatun. Hadis-hadis ini semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Wa arwahul kuffari fi sijjinin. Sementara ruh-ruh orang-orang kafir berada di sijjin, yaitu di bawah lapis bumi yang ketujuh. Kama qala kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailu yawma idhin lil mukadzibin. sungguh kitab catatan orang-orang fajir berada di dalam sijin di bawah lapis bumi yang ketujuh. Tahukah engkau apa itu sijin? Kitab catatan orang-orang fajir adalah kitab yang tertulis, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Binasalah pada hari tersebut orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Thumma qala kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wama adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula, sungguh kitab catatan amalan orang-orang yang taat kepada Allah berada di 'illiyyin, yaitu di atas langit yang ketujuh. Tahukah engkau apa itu 'illiyyun? Kitab catatan orang-orang yang taat kepada Allah merupakan kitab yang tertulis yang dipersaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Ya'ni hadza warada fi haditsil Bara ibni Azib bin Tawili alladhi yatahaddatsu an qabdi ruhil mu'mini, yaitu hal ini datang di dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang yang menyebutkan tentang dicabutnya ruh seorang mukmin. Wa anna hunaka malaikatun wa anna hunaka malaikatan ta'ti wujuhuhum mithlash shamsi wa yajlisuna 'ala maddil basari minal mayyiti, dan bahwasanya di sana ada para malaikat yang wajah-wajah mereka datang seperti matahari, bahwasanya di sana ada para malaikat yang datang yang wajah-wajah mereka seperti matahari, dan mereka duduk sejauh mata memandang dari orang yang meninggal. Wa ya'ti malakul mauti fayastallu ruhahu, lalu datanglah malaikat maut, kemudian malaikat maut mencabut ruhnya. Fayakhudhunaha minhu wa yas'aduna biha ila as-sama'i min as-sama'i al-ula ila as-thaniyati ila as-thalithati. Lalu para malaikat tersebut mengambil ruh tersebut dari malaikat maut, dan mereka membawanya naik menuju langit, dari lapis langit yang pertama menuju yang kedua menuju yang ketiga. Wa yashabuhum min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati fiha Allahu tabaraka wa ta'ala, dan menyertai mereka dari setiap langit para malaikat yang didekatkan sampai ke langit di mana Allah tabaraka wa ta'ala berada di atasnya. Wa kullama marra bisama'in yuqalu ma hadhihi ar-ruhu at-tayyibatu fayuqalu hadhihi ruhu fulanin. Dan setiap kali ruh tersebut melewati satu lapis langit, dikatakan siapa ruh yang baik ini, lalu dikatakan ini adalah ruh fulan, ila akhiril hadithi, sampai akhir hadith. Fihi ikhtilafun minhum man yusahihuhu wa minhum man yudha'ifuhu. Pada hadis tersebut terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menilainya sebagai hadis yang sahih, dan di antara mereka ada yang menilainya sebagai hadis yang dhaif. Summa tu'adu ruhuhu ilal qabri. Kemudian dikembalikanlah ruhnya ke kuburan. Yaqulu a'iduhu ila jasadihi. Allah Azza wa Jalla mengatakan kembalikanlah ruh tersebut kepada jasadnya. Minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah Ta'ala berfirman, dari bumilah kami ciptakan kalian, dan ke bumilah kami kembalikan kalian, dan dari bumi pula kami akan keluarkan kalian pada waktu yang lainnya. Wa yajlisu fi qabrihi, dan mayit tersebut duduk di dalam kuburnya. Yu'idullahu ruha ila jasadihi fi hadhihi al-hali. Allah Ta'ala mengembalikan ruh kepada jasadnya dalam keadaan ini. Wa ya'tihi malakani yas'alanihi ma rabbuka wa ma dinuka wa madha taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Dan datanglah kepadanya dua malaikat bertanya kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini yang diutus kepada kalian. Fayaqulu Muhammadun Rasulullah. Maka mayit tersebut berkata, ia adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nahu. Beliau datang kepada kami dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk, lalu kami mengimaninya dan mengikutinya. Hadzal qadru sabitun fis sahihaini min hadisi Asma'a. Penggalan hadis ini sahih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Asma radhiyallahu anha yushariku hadith al-Bara'i, menyertai hadith al-Bara' radhiyallahu anhu, wa ya'ni fi hadith al-Bara'i ma yashhadu li hadha, yaitu di dalam hadith al-Bara' radhiyallahu anhu terdapat perkara yang menguatkan hal ini. Wa fi hadha ma yashhadu li hadithil bara'i fi su'ali fil qabri, dan di dalam hadith Asma radhiyallahu anha ini terdapat perkara yang menguatkan hadith al-Bara' radhiyallahu anhu tentang pertanyaan di dalam kubur. Wa yadullu alaihi qawlullahi tabaraka wa ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha, dan menunjukkan pertanyaan di dalam kubur firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan di akhirat yaitu menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kubur. Dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah melakukan apapun yang Ia kehendaki. Hadihi ibaratun an tawfiqillahi li'abdihi wa tathbitihi lahu hainama yas'aluhul malakani anillahi wa aniddini wa an Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Firman Allah Ta'ala ini merupakan ungkapan tentang taufik Allah Azza wa Jal kepada hambanya dan pengokohan Allah kepada hambanya tatkala dua malaikat bertanya kepadanya tentang Allah, tentang agama, dan tentang Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayuwaffaqu wa yusaddadu, maka hamba tersebut diberi taufik dan diberi kelurusan dalam menjawab. Wa kama fi hadithil bara'i yuqalu sadaqta. Naam, lam in kunta la mu'minan wa yuftahu lahu babun ilal jannati ya'tihi min rawhiha wa min nasimiha ila akhirihi. Sebagaimana di dalam hadis al-Bara' dikatakan, engkau benar, tidurlah, sungguh engkau adalah seorang mukmin, dan dibukakan baginya pintu menuju surga, lalu datanglah kepadanya sebagian dari kenikmatan surga dan sebagian dari hembusan angin surga dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.